Thank you. Jantungku berdebar tiap ku ingat pada Sani. Sani, mengapa ada yang kurang saat kau tak Sani? Sani, melihatmu menyentuhmu itu yang ku cinta. Entah mengapa hatiku terus gelisah. Apa yang kan terjadi? Air mata pun jatuh tak tertahan. Melihatmu terdiam. Ternyata kau pergi untuk selamanya. Diriku dan cintaku, apa kau melihat dan mendengar tangis kehilangan dariku? Baru saja ku

selamanya kau tetap di hatiku. buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Fikirku pun melayang. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Lalu terurai darinya tangisan naga dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. istrinya.